Tetap kepergian dirimu, menatap menangis sedih tak tertahan. Terbayang saat bersama lewati masa terindah, saat kau memelukku tuturkan cinta. Kaulah seluruh cinta bagiku yang selalu menenteramkan perasaanku. Dirimu kan selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagaikan nafas di tubuhku yang sanggup menghidupkan segala gerakku. Ku kan selalu memujamu hingga nanti kita kan bersama. Hingga nanti kita akan bersama.